Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayadillah falamudillala wa mayudlilhu falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, di antara doa yang sering didengar oleh salah satu istri Nabi adalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Demikian apa yang sering dibaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, padahal beliau adalah orang yang dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga betapa pentingnya seorang hamba untuk selalu menjaga hati agar selalu kokoh di atas prinsip-prinsip agamanya. Sebab iblis dan bala tentaranya itu syaitan akan terus berusaha. Sumala atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Iblis sudah bersumpah di hadapan Rabbul Alamin, pasti saya akan datangi manusia itu, yakni anak Adam itu, saya akan goda dari depan, belakang, kanan, kiri, sehingga engkau tidak mendapatkan dari mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin, menjaga hati untuk selalu bersyukur di atas ketaatan. Karena yang namanya syukur ialah memanfaatkan nikmat di atas ketaatan. Itu sesuatu yang sesungguhnya berat. Beliau pun mengajarkan kepada Mu'adz ibn Jabal untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, bantulah aku, ya, tolonglah aku, ala dzikrik wa syukrik, untuk selalu berzikir, bersyukur. Naam, dan untuk menjadi husni ibadatik, menjadi hamba yang baik kepada Engkau. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Kalau beliau mengajarkan doa, otomatis beliau juga membaca doa tersebut. Tidak kemudian dia mengajarkan tidak membaca. Maknanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja minta tolong kepada Allah untuk bisa selalu berzikir, bersyukur, menjadi hamba yang baik, apalagi kita yang ilmunya sedikit, imannya sedikit, maka tentu akan lebih untuk banyak betul-betul memohon pertolongan kepada Rabbul Alamin. Barakallahu fikum. Dan di antara upaya menjaga kokohnya hati ialah dengan talabul ilmi. Di antara upaya menjaga kokohan hati di atas agama ini ialah talabul ilmi. Karena Allah berfirman di dalam ayat innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tidak lain orang mukmin itu ialah apabila diingatkan dengan Allah, diingatkan dengan ancaman Allah, diingatkan dengan azabnya Allah, diingatkan dengan perintah Allah dan larangannya, ittaqillah, maka wajilat qulubuhum, hatinya takut. Dulu para salaf kalau ditegur oleh saudaranya ittaqillah, itu langsung badannya gemeter. Kalau seandainya sedang megang gelas, gelasnya bisa jatuh. Saking takutnya. Kalau diingatkan dengan kalimat ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kadang kita diingat-ingat ittaqillah, ya akhi. Malah yang menasehati dimarahi ittaqillah, ittaqillah. Memang yang bertakwa kamu tok apa? Bukannya ditakut. Barakallahu fikum. Itu perbedaan kita dengan mereka. Salaf. Wa idza tuliyat, kalau dibacakan ayat ilmu Quran, zadathum imana. Imannya naik. Bertambah kuat. Tambah kokoh. Tidak melempem. Kokoh di atas bimbingan ilmu. Itulah ilmu mengokohkan iman. Jadi kalau tanaman tidak pernah disiram, itu bisa lama-lama layu. Apalagi sinar mataharinya sangat panas, membuat daun cepat kering. Begitu hati kalau tidak disiram dengan ilmu bisa menjadi sebab kematian atau sakit, menjadi lemah karena jauhnya hati dari ilmu. Maka barakallahu fikum, kita akan melanjutkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pelajaran kita. Hadis yang ke-10. Ya Pak ya? Pak Isam? Ke-10. Sudah rampung? Belum. Sudah mulai. Cuman belum rampung. Ya tak? Sudah mulai, tapi belum rampung. Iya, seingat saya. Ya. Hadis ke-10 Pak ya. Saya bacakan, diulang lagi, tidak apa-apa, namanya ilmu. Diulang-ulang tidak mengurangi kehormatan ilmu. Baik, Nabi Naji Irbad Ibn Sariyah, yaitu hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Najih, namanya Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Berkata, wa'adhana Rasulullah, telah memberikan nasihat, wa'adha, memberikan nasihat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'izatan balighah, nasihat yang sangat dalam, sangat tandes, wajilat minhal kulubu, yang menjadikan hati-hati menjadi takut. Wajilat ikhafat. Wadarafat minhal uyunu. Dan menjadikan mata-mata menangis. Matanya nangis, Pak. Kenapa hati takut, mata menangis? Karena pelajarannya sangat menyentuh kalbu. Kalau nasihat menyentuh kalbu, biasanya nasihat yang muncul dari hati yang ikhlas. Ya apa tidak? Dan diterima oleh hati yang tulus. Jadi ikhlas ketemu ketulusan. Akhirnya apa? Menyentuh. Begitu. Yang menasehati Rasul, yang dinasehati siapa? Sahabat. Barakallahu fikum. Maka fakulna ya Rasulullah, kami berkata ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhah muwaddi', seolah ini nasihat orang hendak berpisah. Orang kalau mau berpisah, biasanya kalimat yang disampaikan, kalimat yang penting, yang inti, yang pokok. Ya apa tidak? Singkat, padat, berisi. Karena mau berpisah. Saya nasihatkan 1, 2, 3, 4, semua nasihat penting. Fa'ausina, maka berilah kami wasiat. Karena pelajarannya pelajaran kayak orang mau meninggal. Tidak ketemu lagi. Maka berilah kami wasiat. Begitu para sahabat. Senang menerima wasiat. Nasihat. Usikum. Maka beliau pun berwasiat yang pertama. Usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wasami wa ta'ah. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. Mendengar dan taat sekalipun yang memimpin kalian seorang apa? Budak. Nah, seandainya budak kok naik jadi pemimpin, karena semua orang ingin punya pemimpin seorang budak, kok jadi, maka didengarkan dan ditaati. Didengarkan dan ditaati hal yang ma'ruf, yang sesuai dengan bimbingan syariat. Nasihat berikutnya, fa innahuma ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Barang siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka saya wasiatkan, alaikum bisunnati, wajib berpegang dengan sunnahku, sunnahnya Nabi. Barang siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Bukan sedikit, Pak, banyak. Perselisihan-perselisihan di tengah umat Islam banyak. Jari tidak cukup untuk ngetung, Pak, saking banyaknya. Maka alaikum bisunati, solusinya kalau muncul perselisihan, alaikum bisunati. Yang pertama, wajib berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya khalifah. Khulafa ar-rasyidin, para yang dapat petunjuk, mendapat bimbingan sepeninggalku, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ikuti sunnah-sunnah bimbingan mereka. Naam. Itu nasihat beliau. Atu alaiha binawajib. Bukan hanya wajib mengikuti sunnahku. Beliau juga berwasiat, adu, gigit. Gigit. Dengan gigi geraha. Ini kinayah untuk memegang sunnah Nabi, sunnah khulafa ar-rasyidin dengan kenceng. Pegang erat-erat, gigit kuat-kuat. Apanya? Sunnah Nabi. Sekalipun gelombang syahwat, syubhat sangat kuat. Ya, ini menunjukkan kokohnya seorang muslim memegang sunnah. Walaupun ditawari dunia, milih sunnahnya. Walaupun ditawari sekian banyak iming-iming, milih sunnahnya. Itu nasihat beliau. Kalau muncul banyak apa? Perselisihan. Ikut perselisihan apa berpegang sunnah, Pak? Apa melu sing rame? Lah melu sing rame bain kan kepenak. Ndak melawan apa? Arus. Lah ngeli bae. Ya, tidak. Yang dipegang sunnahnya Nabi, bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nasihat terakhir? Wasiat terakhir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolala. Jauhi iyyakum, jauhi. Apa yang dijauhi, Pak? Muhdatsatil umur. Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Perkara yang baru dalam urusan agama. Karena agama sudah sempurna, Pak. Tidak butuh revisi. Atau di, apa istilahnya? Kalau undang-undang? Di revisi ya, betul? Semutan ini. Banyak semutnya di sini, Pak. Hah? Kenapa di Gang Panca banyak semutnya ini? Kaki saya banyak semutnya. Alhamdulillah. Sebentar, semutnya suruh pergi dulu. Semutan. Apa tadi? Jauhi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Jauhi. Dijauhi maknanya jangan perek-perek. Dijauhi maknanya jangan coba-coba. Jauhi maknanya menghindar. Begitu. Kenapa kok disuruh menjauhi perkara bid'ah? Fa inna kulla bid'atin dolala. Semua perkara bid'ah dalam agama ini sesat. Siapa yang mengatakan sesat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz-ustadz yang membacakan ini cuma membacakan saja dan menerjemah. Semua bid'ah itu apa? Sesat. Berarti tidak ada bid'ah yang hasanah. Kalau urusan apa? agama. Dalam agama ini semua bid'ah itu sesat. Dan dalam lafaz yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Ancamannya ngeri banget. Semua kebid'ahan itu di dalam neraka. Jadi pelaku-pelaku kebid'ahan itu diancam masuk neraka. Siapapun dia, siapapun dia. Maka hati-hati. Demikian hadis yang kita baca dan kita lanjutkan penjelasannya ya. Poin nomor 4. Ketemu Pak Hisab? Poin nomor 4. Iya, temu. Halaman 202, Pak. Temu poin nomor 4. Iya, itu yang terakhir. Yang punya kitab. Soalnya tak ngeri sama saya. Yang keempat. Dari hadis ini sudah kita sebutkan beberapa maknanya. Makna yang pertama, makna yang kedua, ketiga, keempat. Sekarang dari hadis ini, barakallahu fikum, terdapat makna hadis tanawalat nasihatu rasul. Di sini terdapat nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam at-tahdhira minal bid'ah. Dalam hadis ini terdapat nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berhati-hati dari apa? Bid'ah. Dalam hadis ini didapatkan adanya nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berhati-hati, tahdzir, peringatan dari kebid'ahan. Wa mudasatil umuri fakam haddara Rasul, dan berapa banyak Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat tahu min akhtaril bid'ah, dari bahaya kebid'ahan, wa mafasidaha, dan kerusakan kebid'ahan, ma'al bayani an-nir, bayani nira, bersama penjelasan an-nair, annaha dhalalah, bahwasanya kebid'ahan itu dhalalatun, kesesatan, wa annaha finnar, bahwasanya ancamannya itu di dalam neraka. Nauzubillah. Kalau di neraka itu baik apa jelek? Kalau diancam neraka berarti bid'ah itu baik apa jelek? Jelek. Kalau seandainya baik, tidak mungkin diancam neraka. Makanya itu sesat. Na'udzubillah. Famalladzi yad'u katsiran minal muslimin ilal wuqu' fiha wa tashabbuth fiha. Maka apa yang mengundang banyak kaum muslimin yang menjatuhkan kepadanya. Wa qad akramahumullah bikitab, padahal Allah telah memuliakan kaum muslimin dengan Quran. Layatihil batil min baini yadihi wala min khalfi, tidak ada kebatilan padanya. Dinun kamil ghayatul kamal, Islam adalah agama yang sempurna, ghayatul kamal, dengan kesempurnaan, puncak kesempurnaan. Tidak ada yang menandingi kesempurnaan Islam. Naam. Lanak sofi, tidak ada sisi kekurangannya. Kalau tidak ada sisi kekurangannya dalam Islam, berarti tidak perlu ditambah. Tidak perlu dimodifikasi. Kalau kenal pot, bisa apa dimodifikasi? Bisa apa tidak? Bisa. Kenal pot model gede, model kecil, yang bunyinya nyaring, yang bunyinya halus, itu modifikasi tanpa henti. Silakan. Tapi kalau bicara agama ini, Islamnya antum, jangan sekali-kali memasukkan pikiran penemuan lalu dimasukkan ke dalam Islam. Aku menemukan sebuah teori yang bagus, yang cocok untuk Islam. Saya hadiahkan untuk Islam. Islam tidak perlu hadiah itu. Karena Islam sudah apa? Sempurna. Tapi kalau antum punya pemikiran, bikin kenal pot, murah, meriah, cepat payu. Bagus. Mungkin kalau itu modifikasi tentang apa? Urusan dunia, silakan. Tapi kalau agama sudah cukup, tinggal diikuti. Tinggal dikapakno? Diikuti. Diikuti maksudnya petunjuknya, diikuti, dipelajari, ikuti. Pelajari, ikuti. Tidak perlu memasukkan salah satu penemuan dan pemikiran dari otak kita. Karena Quran sudah lengkap, hadis juga sudah jelas. Tinggal dipelajari. Begitu. Berarti ini kesempurnaan nikmat. Dalilnya. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, hari Jumat. Pas Nabi wukuf di Arafah. Pas Haji Wada. Al-yawma akmaltu lakum, telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian, amalan-amalan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan, nikmatku untuk kalian. Waraditu, dan aku ridha al-Islam, lakumul Islama dina, Islam itu sebagai agama kalian. Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Diriwayatkan ketika ada orang Yahudi datang menemui Umar ibn al-Khattab. Wahai Umar ibn al-Khattab, ayat taqra'unaha fi kitabikum. Umar, ada satu ayat yang kalian baca dalam kitab kalian. Lau nuzilat alaina, kalau ayat ini turun kepada kami, ma'syarul Yahud, orang-orang apa? Yahudi, hei Umar. Latakhodnahu ida, kami akan jadikan sebagai hari raya. Karena memang orang Yahudi senengnya gawe hari raya, hari raya. Hari raya apa? Hari raya apa misalnya? Hari raya cinta. Yomul Hub. Apa itu hari cinta? Ya? Hari apa lagi? Begitu. Akan kami jadikan sebagai hari besar untuk kami, hari turunnya ayat ini. Umar bin Khattab kaget. Ayu ayatin. Ayat yang mana yang kamu maksud, hei Yahudi? Ayat taqra'unaha al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ayat ini. Gitu kata orang Yahudi. Maka sungguh orang Yahudi amat sangat ingin ayat-ayat turun kepada mereka. Terkhusus ayat ini. Karena kesempurnaan agama turun kepada Islam, bukan kepada Yahudi. Jadi Islam sudah sempurna, tinggal diikuti. Jangan melirik kemana ajarannya orang Yahudi. Jangan beri ke sana, Pak. Selain ajaran Islam, tidak sempurna. Mesti ada modifikasi. Ada tambahan-tambahan. Oh, kurang kewes kayak gini. Oh, tambah kayak gini. Kayak gini kurang kewes. Oh, tambah lagi. Adanya cuma tambah dan menambah. Iya. Jadi agama kok kewes-kewesan, Pak. Oh, kayak gini kayaknya pantas loh. Oh, kayak gini kayaknya bagus loh. Akhirnya rusak agama. Adapun Islam, tinggal mengikuti yang ada. Begitu orang Yahudi. Makanya mereka berusaha betul agar umat Islam bisa mengikuti model agama mereka. Ya minimal ya ngaku Islam tapi modelnya kayak kamilah. biarkan ngaku Islam, tapi kan dia senang dengan modelnya kami. Gitu. Yahudi, Pak. Sehingga kaum muslimin benar-benar diajak untuk lalai memahami agama Islam. Lalai memahami agama Islam. Dilalaikan dengan apa, Pak? Dengan berbagai macam hal-hal yang melalaikan. Banyak yang melalaikan umat Islam dari belajar agamanya. Sehingga aneh lihat agama Islam. Islam kok kayak gitu ya? Aneh dia. Kenapa? Tidak pernah belajar. Yang dipelajari apa, Pak? Yang lain. Sesuatu yang tidak mendukung agamanya. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, inna minal mu'sif haqqan, di antara perkara yang mengenaskan betul. Kata Syekh, antara kasiran minal ummatil islamiyah, kamu lihat banyak dari umat Islam la ta'tamidu 'alal qur'ani wala 'alas sunnah. Sungguh hal yang mengenaskan. Banyak dari umat Islam yang tidak berpegang teguh dengan Quran dan sunnah. Gitu. Padahal Quran dan sunnah disuruh dipegang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah. Apa yang dipegang, Pak? Bihablillah, dengan talinya Allah. Apa dimaksud talinya Allah? Apa terus masjid dikasih tali? Nanti kalau masuk masjid, pegang talinya kuat-kuat begitu. Yang dimaksud talinya Allah, Al-Quran. Lalu bagaimana, Pak, megang Quran yang sungguh dengan kuat? Dicekeli, dipegang kayak gini kuat-kuat. Isinya dipegang. Prinsip-prinsipnya dipegang. Gitu. Maka kata Syekh, fi aqaidiha, pegang prinsip Quran dan sunnah, fi aqaidiha, dalam akidah. Dalam masalah apa? Akidahnya pegang. Akidah Islamiyah. Akidah Islam pegang. Yang datang dari Islam pegang. Islam mengatakan lakum dinukum waliyadi. Menunjukkan agama Islam itu agama yang paling benar. Begitu? Iya. Jadi selain Islam itu tidak benar. Siapa yang mengatakan? Al-Quran. Pegang. Aja terus. Ya, agama itu kabeh si apik. Semuanya juga turun dari langit. Maka marilah kita tidak usah saling menyalahkan. Kabeh bener tujuannya masuk surga. Kan begitu? Betul apa salah, Pak? Lalu yang betul? Lakum dinukum waliyatin. Kul ya ayuhal kafirun. Katakan orang kafir. La a'budu. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Sampean juga tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Tidak mungkin. Tuker-tukeran. Tuker-tukeran Tuhan. Tidak mungkin. Tuhan kamu, saya Tuhan kamu. Tuhan saya. Dewek-dewek. Begitu. Tapi seiring zaman sekarang, Pak ya. Seiring kemajuan atau kemunduran ya, Pak. Orang itu punya pemikiran. Semua agama itu kalau bisa jadi satu saja. Dioplos satu Tuhan, tiga agama. Namanya Wihdatul Adyan. Satu Tuhan, tiga agama. Jadi satu rumah Tuhannya telu, Pak. Besok Jumat nyembah Allah, besok Rebo nyembah selain Allah, besok Kamis nyembah yang lain. Begitu. Ini adalah rusak dalam memegang akidah Islamiyah. Waqad tahat, dan sungguh telah melampaui batas al-bid'ah. Kebid'ahan-kebid'ahan ala sunan terhadap sunnah. fi ibadatiha wa taqalidiha, di dalam ibadah-ibadah dan taqalid, pengikutan terhadap sunnah, wa shadaqa fiha qaulur rasul, betul ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atakata beliau, latattabi'anna sunana man kana qablakum, pasti kalian umat Islam akan mengikuti sunana, cara-cara, man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, yakni Yahudi dan Nasara, kalian akan niru-niru model-model cara-caranya orang Yahudi dan Nasara dalam segala urusan, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, sibran bisibrin, sejengkal demi sejengkal, pelan-pelan Pak, tapi pasti, pelan tapi pasti, dira'an bidira', sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu hujra dhab, kalau seandainya orang Yahudi Nasara masuk lubang dhab, binatang mirip biawak yang lubangnya itu mutar-mutar, susah diikuti, ladakhaltumu, kalian akan mengikuti. Betul? Dalam masalah akhlak, masalah ibadah, kadang umat Islam malah niru-niru. Kalau mereka bisa, kenapa kami kita tidak bisa? Gitu. Dalilnya itu Pak. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Akhirnya bisa bikin bid'ah. Akhirnya terjatuhlah kepada perkara bid'ah yang mirip seperti yang mereka lakukan. Itulah khabar dari Nabi. Betul apa terjadi? Terjadi pada sebagian orang. Dan ini tahdzir, peringatan. Jangan sampai kita mengikuti. Iya. Apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan ilmu. Sehingga jangan mengikuti jalan yang tidak di atas ilmu. Sudah cukup. Bimbingan Islam sudah sempurna. Sampai seandainya kata Nabi mereka masuk lubang dob, kalian ikut masuk. Padahal susah. Walaupun berangkat jam 12 malam. Jauh hujan. Sebab kepengin niru. Mangkat apa enggak Pak? Diperjuangkan. Walaupun naik motor etet-etet. Kenapa? Ingin mirip seperti mereka. Ya. Hanya ingin cuma sekedar nunggu jam berapa itu? Hujan-hujan, malam-malam, lapar. Sekeluarga digawa, dingin-dingin, dalam kondisi, pokoknya perjuangan berat. Hanya ingin nunggu jam berapa? 12, lalu niup apa, Pak? Kok niup trompet, jam kapan bisa kok. Tapi begitulah, kita umat Islam tergiring dengan sesuatu yang kita tidak tahu apanya, ilmunya. Apa maksudnya coba, Pak? Takoni, apa maksudnya antum berbuat itu? Padahal setiap perbuatan kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Umur itu akan ditanya. Bahkan ditanya oleh Allah tentang umurmu. Fima ablah, untuk apa dihabiskan? Umur itu akan ditanya. Maka berbuat itu harus dengan bimbingan ilmu. Barakallahu fikum. Faidah hadis. Ma yustafadu minal hadis. Yang bisa diambil faidah dari hadis. Masru'iyatun nasihah. Disyariatkan nasihat wal wa'ad, pelajaran lil muslimin. Disyariatkan memberikan nasihat, pelajaran kepada kaum muslimin. Masyru'. Wa yakunu dhalik takhawula, dilakukan dengan takhawul, kadang-kadang. Artinya tidak harus terus menerus. Iya. Kama fi hadis Ibnu Mas'ud, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bok bosen. Ngaji di musala ini seminggu berapa kali? Seminggu sepisan. Sedengan Pak ya? Sedengan. Kalau setiap malam bok malah apa? Bosen. Bok bosen. Karena manusia walaupun baik tetap ada rasa bosen. Ya apa tidak? Makanya Ibnu Mas'ud ketika menyampaikan pelajaran kepada kaum muslimin, seminggu berapa kali? 3 kali. Khawatir mbok pada apa? Bosan. Masa menghindar. Rasa jenuh. Wong ini seminggu sekali itu saja kalau tidak dengan dasar semangat rasanya apa Pak? Lah, alas-alasan gitu. Tapi karena barakallahu fikum ini penting nasihat, maka ini perlu diadakan. Yang kedua, al-amru bitaqwallah fil mau'idhah. Yang kedua, faidah hadis, perintah untuk bertakwa kepada Allah di dalam memberikan nasihat. Al-amru bitaqwallah, perintah untuk bertakwa kepada Allah dalam memberikan apa? Pelajaran, nasihat. Makanya Nabi pertama kali memberi nasihat, apa nasihatnya? Usikum bitaqwallah. Wasiat pertama, takwa. Karena takwa itu sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa itu digambarkan seperti pakaian. Walibasu taqwa dalika khair. Pakaian takwa, pakaian takwa sih kayak apa Pak? Jadi takwa itu digambarkan seperti pakaian. Ya namanya pakaian sesuatu yang harus melekat, ya apa tidak? Pakaian itu menjadikan hak seorang jadi indah, ya apa tidak? Iya. Dan itu bermanfaat, melindungi panas dan dingin, ya apa tidak? Takwa. Yang ketiga, wa fil hadis alamun min a'lami nubuwah. Dalam hadis terdapat tanda dari tanda-tanda kenabian. Tanda dari tanda-tanda kenabian. Yang mana Pak? Haitsu waqa'al khilaf fil ummah kama akhbar. Di mana terjadi perselisihan di tengah umat Islam sebagaimana yang dikhabarkan. Betul? Terjadi perselisihan? Umat Islam terjadi perselisihan apa tidak? Terjadi. Bahkan menjadi berapa kelompok? 73. Itu bukan batasan. Itu bukan apa? Batasan. 73 yang selamat 1. Yang tidak selamat berapa? 72. Itu induk. Induknya. Apa induknya? Ibaratnya induk itu induknya. Dari induknya akan pecah lagi. Pecah lagi, pecah lagi, pecah lagi. Sampai orang itu sing bener sing endi. Nah, padahal yang benar cuma satu. Siapa itu? Ma'ana alaihi al-yawma washabi. Orang yang berislam seperti Nabi dan para sahabat. Tengere gampang. Islamnya seperti Nabi dan para sahabat. Menghidupkan bimbingan Rasul sallallahu alaihi. Islamnya mengikuti jejak sahabat, salaf. Itu yang selamat. Bukan Nabi mengkhabarkan tempat tertentu. Tapi yang beliau sebutkan, siapa yang berislam seperti Nabi dan para sahabat. Ma'ana alaihil yauma washabi. Itulah wajibnya kita mengikuti jejak para salaf. Yang keberapa? Yang keempat, fihi zajru anil ikhtilaf. Dalam hadis ini larangan. Larangan ancaman dari berselisih dalam usul wa furu', dalam prinsip-prinsip agama dan cabangnya. Dalam masalah akidah tidak boleh berselisih. Akidah yang sahihah adalah akidah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak sama dengan akidahnya Rasul berarti akidah yang apa, Pak? Batil. Batil. Fama ba'dal haq illa dhalal. Kalau sudah datang hak berarti selainnya apa? Tidak benar, Pak. Yang paling benar akidahnya Rasul. Itu yang harus dipegang. Duh, kamu ekstrim banget. Bukan ekstrim banget. Memang kita disuruh berpegang teguh. Berpegang teguh apa? Mandan loyos sedikit. Lunak sedikit. Ya, moksing mandan fleksibel. Memang agama Islam sudah fleksibel. Kapanpun dan di manapun. Kapanpun dan di manapun. Ya. Dan juga cabangnya. Makanya ketika sahabat Ibnu Mas'ud. Ketika haji bersama sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu khalifah waktu itu. Pemimpin haji karena pemerintahnya. Ketika Utsman bin Affan berijtihad. Tidak melakukan jamak dan qasar. Saat dia di saat haji bersama kaum muslimin. Biasanya Rasul di tempat itu melakukan jamak qasar. Duhur dan asar di jamak dan di qasar. Tapi Utsman tidak. Ah, tidak menjamak dan tidak mengqasar. Sehingga ada yang kaget, loh. Rasul dulu sholat di tempat ini jamak dan qasar. Ijtihadnya siapa ini? Utsman, karena sudah aman. Karena waktu itu kondisi tidak aman, maka sholatnya di jamak dan qasar. Ijtihad. Maka Ibnu Mas'ud berpendapat seharusnya jamak qasar. Namun karena Amirul Mukminin saat itu berijtihad, apa tadi? Tidak jamak qasar, sempurna sholatnya, duhur asarnya. Maka Ibnu Mas'ud tidak mau menyelisihi siapa tadi? Penguasa. Alasannya apa? Al-khilaf syar. Menyelisihi di sini adalah kejelekan. Perselisihan itu adalah kejelekan. Kejelekan apa bukan? Ikhtilaf syar, kata Ibnu Mas'ud. Menyelisih Amirul Mukminin kejelekan. Padahal seharusnya jamak qasar di situ. Namun karena ijtihadnya dia tidak jamak qasar, tidak mau dia membuat perselisihan. Begitu ijtihad. Maka barakallahu fikum, tidak seperti banyak orang. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umatku apa? Rahmat. Berarti persatuan umatku lawannya rahmat apa? Azab. Berarti kebalik, Pak. Seharusnya persatuan umatku al-jama'atu rahmah. Berjamaah itu membawa rahmat. Wal iftiraq azab. Berselisih itu merupakan apa? Azab. Ada bukan? Ada. Jadi hadis yang dianggap hadis ikhtilafu ummati rahmah, hadis maudhu'. Hadis yang apa? Palsu. Ngertos hadis palsu, Pak? Hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nemu di mana itu? Ya enggak tahu nemunya nang ndi gue. Mungkin asal ngambil atau ngambil dari mana, tidak dipertanggung jawabkan. Bisa dipahami? Ikhtilafu umati itu bukan rahmat. Bahkan Nabi mencela dan melarang berselisih. Nah, yang ke berapa? Naam, wa fihi arujuk ila manhaj Rasul. Dalam hadis ini perintah untuk kembali ke manhaj metodenya Rasul. Wa khulafa'ihi rasyidin, dan khulafa yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Perintah kembali ke manhaj salaf, metodenya para salaf, Rasul dan para sahabat dalam beragama. Kalau mendai permasalahan perselisihan, antum tinggal lihat dalil Quran, sunnah dan praktek para sahabat. Selesai, Pak. Itu dipegang. Tapi menurut bapak saya bagus yang ini. Mau menurut bapak kamu, kakek kamu, kalau tidak seperti yang dicontohkan Rasul dan para sahabat, mana yang dipegang? Yang dipegang adalah manhajnya Rasul dan para sahabat. Yang keenam, fihi az-zajr anil bid'ah. Celaan dari perkara bid'ah, wa tahdzir, dan peringatan dari bid'ah itu. Tahdzir itu peringatan. Tahdzir itu peringatan, Pak. Peringatan karena bahaya. Kalau peringatan biasanya pakai tanda apa, Pak? Tanda pentung. Peringatan berarti bahaya. Apa bahayanya bid'ah, Pak? Al-bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu akan mengantarkan ke praktek kekufuran. Ngeri buatan, Pak. Kata Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Abbas, Abu Kilabah, mabtada'a qaumun bid'ah illa istahala alaihimus saif. Tidak ada suatu kaum yang membuat perkara bid'ah dalam agama kecuali akan menghalalkan pedang. Maksudnya apa menghalalkan pedang? Akan terjadi pertumpahan darah. Betul? Syiah. Syiah tahu, Pak, ya? Syiah itu punya akidah. Apa akidahnya orang Syiah? Quran itu seharusnya turun kepada Ali. Lihat. Lihat akidahnya orang Syiah. Jadi Jibril itu apa? Salah alamat. Sehingga orang Syiah kayak orang Yahudi. Kalau orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril, Yahudi. Orang Syiah pun memusuhi malaikat siapa? Jibril. Tentu akidahnya beda. Sehingga mereka pun menghalalkan darah kaum muslimin. Sampai hari ini. Yang ketujuh, wa fihi anna kulla bid'atin dhalalah wa laisa fiha hasanah. Faedah terakhir di dalam hadis ini bahwa semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang baik. Bid'ah dalam agama semuanya itu sesat, tidak ada yang bagus walaupun orang menganggap bagus. Wa in ra'ahana su hasanah. Sekalipun orang menganggap itu apa? Bagus. Tapi Allah dan Rasul tidak pernah menganggap bid'ah itu apa? Baik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafaddalu. Barakallahu.